wis gedhe elak kok ngenteke lambe asik-asik. Isi SD elak kok wani tindian, barang SMP rambut di apa beno kaul jarene podo karo kancane ngalor ngidul ngoyar kayane sahalan dalam. Selamat datang.